Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abghadar rijal ilallah al-aladdul khasim. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah yang senang cekcok dan keras jika bermusuhan. Hadis ini kembali beliau sebutkan untuk menjelaskan adab-adab yang harus ada pada talibul ilm atau talibatul ilm, penuntut ilmu. Juga tentunya adab jelek atau sifat jelek yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh mereka. Di dalam hadis Rasulullah mentahdir dari sifat al-aladd al-khasim. Yaitu yang dimaksud orang yang khusumahnya, khusumah itu permusuhan, kebencian, tapi kemudian dia jadikan itu sangat tajam, keras. Kalau sudah bermusuhan dan berisi tegang dengan yang lain, baik itu perselisihan di dalam ilmu ataupun yang lainnya. Al-alad ladud, ketika orang itu saat bicara bagaimana keinginan dia menjatuhkan lawan bicaranya dengan kalimat-kalimat tajam, dengan nada tinggi, dan semisal itu. Maka ini sifat yang dibenci oleh Allah. Bahkan Rasulullah katakan orang yang paling dibenci di sisi Allah ketika kalau bicara seperti itu sifatnya, kencang, keras, tajam dalam lafadznya maupun penggunaan kata-kata dan penyampaian. Al-aladdul khasim, orang ketika ada perselisihan, ada perbedaan, maka yang berbeda dengannya disebut khosm, khosmuhu. Secara bahasa, ini dalam bahasa kita disebut lawannya, lawan pihak lain yang berbeda dengan dia, yang berselisih dalam suatu perkara. Maka al-aladul khosim, sifat orang-orang yang madzmum, tercela, jelek, wal'iyadzu billah. Sifat ini tidak akan ada pada orang yang niatnya baik, niatnya bersih, ikhlas dalam belajar ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Kalau niatnya saleh, niatnya baik, tidak akan ada sifat al-alad al-khosim ini padanya. Maka hadis mentahdir, mengingatkan dengan keras, sampai Rasul sebutkan yang paling dibenci oleh Allah dari sifat ini. Satu, kathratul khusumah, banyaknya perselisihan itu tercela, banyaknya dia menyalahi dan berbeda dengan saudaranya, bahkan dalam perkara-perkara yang tafih, perkara yang sepele, segala sesuatu, dan menjadi watak, menjadi kegemaran baginya untuk berselisih, dan kemudian akan terlibat adu mulut, cekcok karena perselisihan itu. Yang kedua, dalam perselisihan itu dia ladud, khosim, keras dan tajam. Seperti tadi, dalam tutur katanya, mungkin bahkan na'udzubillah mengumpat-ngumpat keluar dari lisannya, kalimat-kalimat yang memalukan untuk disebut oleh orang awam, terlebih oleh penuntut ilmu, keluar dari lisannya. Keras, tajam dalam penyampaian juga, tegang, tidak ada rahmatnya kepada orang lain yang bermusuhan dengan dia, lawan perbedaan dan perselisihan dengannya. Mungkin terkadang sebagian orang, dan tidak jarang, sampai terengah-engah kalau bicara, menunjukkan dalamnya permusuhan itu dalam dadanya, sehingga kalau ngomong kamu dapati, ini kamu, ini, seperti dia menghadapi musuh, syaitan atau siapa, saudaranya. Dan yang dipersisikan tidak setingkat itu, pantas untuk sampai setajam itu perselisihannya. Masalah yang layak dan bisa ada perbedaan di situ, tapi karena sudah tercetak menjadi watak baginya, segala sesuatu dia al-aladul khosim. Begitu pula dalam terbawa ke dalam sikap-sikapnya, terbawa dalam amal tindak tanduknya, dari permusuhan itu akhirnya sikapnya pun jadi jelek, jadi rusak, tidak menunjukkan rahmat, tidak menunjukkan cinta dan kasih sayang. Nah, seperti para ulama sebutkan tadi, pertanda kalau keikhlasan orang perlu dipertanyakan di situ. Maka dalam perselisihan hendaknya thalibul ilm, terlebih itu sesama thalibul ilm, berlapang dada dalam keadaan tenang dan tidak menjadikan perselisihan itu sebagai bibit permusuhan dan kerasnya sikap dan tindakan dia. Terkadang bisa sampai pada tatawul, aladud, alad, bermakna tatawul. Tatawul itu ketika kamu paksakan mengarahkan pembicaraan orang yang tidak mengarah ke sana. Kamu paksakan, kamu seret-seret ke sana. Berarti ini begini, ini maksudnya begini. Takalluf dengan paksaan, padahal enggak mengarah ke sana sama sekali. Nah, atau kamu tuduhkan pada seseorang berkata sesuatu, berpendapat sesuatu yang itu tidak menjadi pendapat dia. Berarti kamu berkata, berarti kamu menganggap begini, padahal tidak ada anggapan itu. Di situ munculnya penyakit yang menyebabkan semakin tajamnya permusuhan dan kebencian. Atau bahkan sampai berdusta. Fulan berkata begini, fulan berbuat begitu. Maka thalibul ilm dan kita semua wajib merasa selalu diawasi Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu selalu mengintai dan mengawasimu. Jika khasyiatullah, rasa takut itu ada pada Allah, rasa takut kepada Allah itu ada pada diri kita, akan mengontrol tindak tanduk, sikap dan tutur kata kita, sehingga tidak akan sembrono, khawatir berbuat zalim, terjatuh dalam dosa. Yattaqillah, bertakwa dan takut kepada Allah. Demikian sifat yang harus dihindari oleh talibul ilm, jangan menampakkan kelebihan dirimu, jangan kamu menampakkan kekuatan dirimu, kelebihan dalam bidang apapun, ilmu atau yang lain, dengan tujuan untuk menjatuhkan atau menampakkan kekurangan yang lain. Ini syahwat dan penyakit batin yang merusak niat keikhlasan orang. Dan itulah yang ada pada orang yang aladul khosim, inginnya menampakkan kalau dirinya tahu segalanya, inginnya menjatuhkan lawannya, tidak ada rahmatnya. Padahal ilmu itu rahmah. Rahmatun baina ahlihi. Ilmu itu rahmat di antara orang-orangnya yang berilmu. Saling merahmati dengan ilmu itu. Dasarnya adalah rahmat dan kasih sayang. Sebagaimana kita senang pada diri kita ada kebaikan, khair, kita pun berharap kebaikan ini ada pada saudara kita, maka kita sampaikan padanya. Sebagaimana kita tidak senang kejelekan pada diri kita, kita pun tidak senang kejelekan itu ada pada saudara kita. Rahmat. Oleh karena itu, Allah mensifati Rasulnya dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam yang beriman taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk hadis yang musalsal bil awwaliyah, hadis yang silsilahnya adalah hadis pertama. Syuyukh muhaddithin dahulu begitu muridnya duduk di majelisnya, yang pertama dia sampaikan, dia ajarkan, sehingga itu hadis pertama yang terdengar masuk ke telinga talib, rawi, adalah hadis ma'ruf, ar-rahimun yarhamuhumullah. Orang yang rahmat dirahmati oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di bumi, kalian akan dirahmati oleh yang di langit. Sehingga ketika perawi atau talib ini meriwayatkan, dia akan katakan hadzal hadis awwal ma sami'tu min syekh fulan. Ini hadis pertama yang aku dengar dari syekh. Dan sang syekh ketika menyampaikan juga mengatakan yang sama, hadis ini pertama yang aku dengar dulu dari syekhku fulan di atasnya. Dan terus syekhku ketika menyampaikan kepadaku mengatakan hadis ini yang pertama dia dengar dari syekhnya. Demikian silsilah yang disebutkan musalsal bil awwaliyah. Pertama riwayat, pertama hadis yang diperdengarkan dan disampaikan kepada talib. Ar-Rahimun Yarhamuhumullah, yang rahmat, dirahmati oleh Allah. Dasar ilmu ini rahmah. Oleh sebab itu pula, al-ilmu rahmah baina ahlihi. Ilmu itu menjadi rahmat di tengah-tengah orangnya yang berilmu, sehingga mereka saling berbagi, saling memberi, saling mengingatkan. Nasihat pun dengan baik, dengan santun, dengan akhlak. Ta'ali akhi, ana melihat kamu begini, begini, begini, ini jelek ya akhi, tinggalkan, rubah sifatmu, kamu harus begini, begini. Wah, kata, kan rahmat, enak. Beda kalau kemudian Aladul Khosim gak akan demikian. Ada apa kamu, kamu ini begini, memang kamu ini nuding-nuding dengan kata-kata tajam, dan bukan itu sifat talibul ilm. Makanya disebawakan oleh muallif, adab yang harus dijaga oleh penuntut ilmu, rahmah. Punya rahmat. Jangan keras hatimu. Dan Allah puji Rasulnya SAW, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau faddan ghalidhal qalb, keras dan kaku hatimu, orang akan lari darimu, enggak akan ada yang mau dekat dan bersamamu. Dan itu akhlak mulia. Tidak adanya fadhadhah, tidak adanya ghildhah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin minallah lintalahum, karena rahmat dari Allah engkau itu lunak kepada mereka. Lunak rahmat kepada orang. Nah, walau kunta faddan ghalidhal qalb, seandainya engkau itu faddan ghalidhal qalb, ghalid di situ ditafsirkan omongannya, tutur kata yang kasar, yang keras, tajam, ghalidhul qalb, sehingga jelek omonganmu, keras hatimu, orang akan lari, akan meninggalkanmu. Lan faddu min haulik, gak akan ada yang tahan. Tetapi kenapa kemudian Rasulullah dicintai sebegini-begini rupa oleh qasi wadani, yang jauh maupun yang dekat terlebih, dimuliakan sedemikian rupa? Karena lunaknya beliau kepada mereka. Tidak segan-segan Rasulullah SAW memenuhi undangan sahabatnya, kadang diundang oleh seorang wanita tua, ajuz, dituruti, didatangi oleh Rasulullah SAW. Lunak dan rahmat yang seperti ini yang dipuji karenanya Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis Abdullah bin Amr, beliau nyatakan, aku mendapati sifat Rasulullah SAW di kitab-kitab terdahulu, laisa bifadzin wala ghalid, bukan orang yang keras hati, bukan orang yang kasar tutur katanya, wala sakhab fil aswaq, bukan pula orang yang suka teriak-teriak di pasar, gaduh, cekcok, wamu minu. Bukan itu tipe Rasulullah SAW. Wala yajzi bisayyi'a sayyi'a, dan bukan pula orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah, bahkan beliau memaafkan dan banyak mengampuni, bahkan memaafkan orang yang berbuat jahat kepada beliau. Di hadis Aisyah, Rasulullah SAW sebutkan, innallaha amaroni bimudaratin nas kama amaroni biiqamatil faraid. Allah perintahkan aku untuk bermudarat. Mudarat itu ya lunaklah sama orang, gampangan, rahmat ke orang, baik, berakhlak yang mulia, tutur katamu, raut wajahmu, sikapmu, rahmat. Kalau perlu kamu korbankan dunia demi agamamu, demi akhiratmu, mudarat. Bahkan seorang yang jelek, tapi karena dia pemimpin di kaumnya, khawatir memprovokasi enggak baik, ketika dijumpai Rasul, Rasul senyum, Rasul ramah menemuinya. Begitulah kata Rasulullah, sebagaimana Allah perintahkan aku untuk menunaikan yang fardu-fardu, sebagaimana Allah perintahkan aku untuk menjalankan yang wajib dalam syariatnya. Demikian seharusnya setiap talibul ilm punya rahmat di dalam dirinya. Ingat selalu dan kedepankan rahmat itu kepada saudara-saudaramu. Hadis dan juga ayat mengajarkan kepada kita banyak hal. Bahwa sifat seorang penuntut ilmu hendaknya selalu dia hiasi dengan rahmat. Itu dasar segalanya. Rahmatlah kepada orang lain, lunak. Jangan keras hati, jangan kaku. Dan dengan ini dakwah lebih tersebar ketimbang dengan pedang. Dakwah, Allah bukakan hati manusia karena akhlak karimah, karena rahmat, kejujuran, akhlak baik, membuka pintu hati manusia jauh lebih kuat dan lebih banyak ketimbang pedang. Naam, pedang salah satu yang digunakan, artinya dalam jihad fisabilillah menyebarkan agama Allah. Namun jika dibandingkan antara yang masuk Islam tertarik karena akhlak, lebih banyak ketimbang dikarenakan kekuatan atau peperangan. Oleh karena itu harus kita semua berbenah diri, membenahi keikhlasan kita kepada Allah, meluruskan kembali keikhlasan kita kepada Allah. Karena tadi aladul khosim tidak akan ada pada hati yang dipenuhi dengan keikhlasan dan rahmat. Dan mungkin sering atau pernah kita sampaikan contoh bagaimana seorang imam, seorang alim besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kepada orang yang berniat buruk mau mencuri ke dalam rumahnya. Singkat cerita, keluarganya bangun, hubungi polisi dan ditangkap. Ketika mau dibawa ke penjara, kata Syekh bin Baz, jangan, biar di sini. Borgol kamu terserah, tapi biar di sini, ini sebentar lagi subuh. Biar dia sholat bersama kita di masjid. Rahmatnya, syuf. Padahal orang mau berbuat jahat, mau nyuri. Tapi rahmat seorang alim. Sholat bersama beliau sampai selesai sholat. Dipanggil oleh beliau, suruh ke sini tadi pencuri itu. Ditanya oleh saya, kenapa kamu kok sampai mencuri? Haram ya akhi, dosa begini gini gini. Dia ngan malu, dia enggak nyangka kalau itu rumahnya Syekh Abdul Aziz. Dia katakan, aku terpaksa ya Syekh, kalau bukan karena kondisi enggak akan aku lakukan. Apa yang memaksamu? Kondisi apa? Ibuku mau operasi begini gini. Berapa biaya yang kamu butuhkan memangnya? Sekian ribu real. Diberi oleh Syekh ini, jangan kamu mencuri lagi. Ini bisa aku bantu sekian, kamu bawa pulang untuk operasi ibumu. Rahmatnya Syekh. Bahkan kepada orang yang mau berbuat jahat, rahmat ini yang banyak hilang. Adanya hanya keras, kasar, kekejaman, permusuhan. Wah, kata rahmat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan saat malam hari tidak jarang beliau mengirim sembako, kalau di kita gandum, kurma, begitu, ke rumah orang-orang, nah ini orang tuanya atau istri yang memusuhi beliau. Fulan, fulan, fulan yang sedemikian rupa permusuhannya. Malam tanpa ada yang tahu beliau pikul sendiri gandum atau apa, sembako lah, taruh depan rumahnya. Besok pagi mereka buka pintu, ada yang ngasih ini. Siapa? Wallahu a'lam. Musuhnya yang dia benci habis-habisan. Rahmat. Berharap dengan itu Allah lunakkan hati mereka, dibukakan hidayah untuk mereka. Itu yang kita harap. Kalau itu kepada mereka yang seperti itu, terlebih kepada sesama ahlu sunnah, sesama tullabul ilm, irhamu, rahmatlah. Rahmatlah, barakallahu fikum. Kunu ruhama. Jadilah saling merahmati satu dengan yang lain. Kunu kal jasadil wahid. Jadilah seperti jasad yang satu. Idhashtaka minhu udhu, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Kunu kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadilah seperti bangunan yang saling mengikat dan saling menguatkan. Dan muwaffaq man waffaqahullah, yang mendapat taufik hanya yang Allah berikan padanya taufik itu, yang kemudian hatinya jadi lunak, yang kemudian jadi rahmat, punya iba, punya kasih sayang, berakhlak mulia, tidak senang dengan percekcokan, permusuhan. Hanya orang yang Allah beri taufik. Mungkin orang mendengar, mungkin orang membaca, tapi untuk kemudian itu masuk ke dalam hatinya dan merubah dirinya, Allah yang kuasa. Fa nas'alullaha taufik lana wa lakum jami'an, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.